Hati siapa tak luka dan takkan kecewa bila cintanya berakhir duka. Apa hendak dikata, padiku tanam tumbuh telah patah dan menjadi duka, korban dari keangkuhan cinta. Ingin ku raih mula, apalah daya tangan tak sampai. Putra bangsawan di tanah Malaka, aku hanya wanita biasa. Mana mungkin cinta kita akan bersatu bila ayah ibumu tak restu.